وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم تفضل اقراها. قال الشارح رحمه الله تعالى: لعلكم تتقون اذا تدبرتم هذا، فلعل هذا ان يسبب لكم التقوى. إذا تدبرتم أنه الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقونه سبحانه وتعالى بعبادته، لأنه لا يقي من عذابه إلا طاعته سبحانه وتعالى. لعلكم تتقون عذابي وتتقون النار، لأنه لا يقيكم منها إلا عبادة ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ثم وصل الاستدلال على ربوبيته سبحانه وتعالى بقوله: جعل لكم الأرض فراشا، أي بساطا. والله جعل لكم الأرض بساطا، أي مبسوطا وفراشا، أي تفترشونها تنامون عليها تبنون عليها وتزرعون على ظهورها وتسيرون عليها في سفركم أينما تريدون. فالأرض فراش وبناد، والسماء بناء، فالسماء سقف الأرض وفيها مصالح للعباد. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. قال المصنف: لعلكم تتقون. Musalib membawakan ayat Allah: la'allakum tattaqun. Idza tadabbartum hadza, jika kalian mentadabburi hal ini. Fala'alla hadza an yusabbiba lakum at-taqwa, maka mungkin ini yang akan menyebabkan kalian takwa bagi kalian. Ya, la'allakum tattaqun. Ya. La'allakum tattaqun. Ya, kemudian idza tadabbartum annahu alladhi khalaqakum, ini yang akan menjadi menyebabkan takwa bagi kalian jika kalian mentadabburi, merenungi bahwa dialah yang menciptakan kalian. Wa khalaqal ladzina min qablikum, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaquna, agar kalian bertakwa kepadanya. Ya. Fi ibadatihi, dalam peribadatan kepadanya. Di annahu la yaqi min adzabih, karena tidak ada yang dapat menyelamatkan dari azabnya illa ta'atuhu, melainkan ketaatan padanya. La'allakum tattaqunahu adzabi, la'allakum tattaquna adzabi wa tattaquna nar, agar kalian takut kepada azabku dan takut kepada neraka. Lianna la yaqikum minha illa ibadatu rabbikum, karena tidak ada yang menyelamatkan kalian darinya, dari azab, dari neraka, kecuali beribadatan pada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum walladziina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Tsumma wasala lisidala, kemudian musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau melanjutkan sisi pendalilan ala rububiyyatihi wa ubudiyyatihi, atas rububiyah dan ubudiyahnya, dengan firman-Nya: wa ja'ala lakumul arda firasha, dan dialah yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai firasyan, ai bisatan, hamparan. Wallahu ja'ala lakumul arda bisatan, Allah yang telah menjadikan bumi untuk kalian sebagai hampar. Ai mabsutatan, yaitu dibentangkan, dihamparkan. Firasan, ini sama. Yaftarisunaha, yang kalian ya menjadikannya itu, menjadikan bumi itu sebagai hamparannya, yang kalian bisa ya duduk-duduk di situ, tanamuna alaiha, tidur di atasnya, tabnuna alaiha, kalian bisa membangun, tazrauna ala zuhuriha, kalian bisa bercocok tanam di atas zuhurnya, apa permukaannya, permukaan atasnya, tasiruna alaiha bisafarikum, kalian bisa berjalan di atasnya dalam perjalanan safar kalian, aina maturidun, kemanapun kalian inginkan. Ya, fal ardu firasan wa mihada. Mihada sama kayak firasa. Mihada itu kayak tempat tidur, tempat bertelekan. Nah, firas. Wal ardu farash, farashnaha wa ni'mal mahidun. Hadi ajli masalihikum. Nah, ini untuk kemaslahatan, agar untuk kemaslahatan kalian. Ya, kemudian wasama'a bina'an, dan langit sebagai bina, aifa sama as-saqful ard, atap bumi. Wa fiha, di dalamnya juga terdapat masalih, ke berbagai maslahat, lil ibad, bagi para hamba. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya Allah yang telah menurunkan ya hujan dari langit, ya dialah Allah yang telah menurunkan air dari langit, maka dengan air tersebut dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Maka janganlah kalian jadikan tandingan bagi Allah, agar kalian wa antum, dan dalam keadaan kalian mengetahuinya. Nah, sekarang masuk ke anwa'ul ibadah yang Allah perintahkan. Ya, qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, al-khaliqu li hadhihi al-asya'i huwa al-mustahiqqu lil ibadati. Maka yang pencipta segala ini semua adalah yang berhak untuk diibadahi. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha misal islami wal imani wal ihsan. Maka di antara jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan ialah semisal Islam, iman, ihsan. Nah, fadal Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala syarih ila Allah taala qawluhu qala faqad qala kathirun min qawlihi li hadha asyari wa musayyibul ibadati. Tamma bayyana syekhu an rabba wal ma'bud. Inna rabba wal ma'bud. واستدل بقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. استشهد بكلام ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية وأراد أن يبين أنواع العبادة وأدلة كل نوع. فالعبادة في اللغة معناها التذلل والخضوع، ومنه tariqun mu'abbadun uminhu tariqun mu'abbadun yakni mudallalun mukhda'un. Jangan ikut-ikutan nih wazan mudallal nih, ikut juga mukhda'un, jangan ikut-ikutan. Terus mukdaun bil masyi alaihi. Wal ibadatu kisman, al kismul awalu ibadatu ibadatun amatun di jami'il khalqi kulluhum ibadullahi al mu'minu wal kafiru wal fasiku wal munafiku kulluhum ibadullahi bima'na annahum tata tasarrufihi wa qadrihi wa annahum tajibu alaihim ibadatuhu subhanahu wa ta'ala. Hadihi ibadatun almatun li jami'il khalqi mu'minuhum wa kafiruhum kulluhum yuqalu lahum ibadullahi bimakna annahum makhlukuna lahum mudallilun. Itu isim fa'il yang menghinakan. Paham ya, seperti tadi mudallal, mudallil, dua kali ya. Terus Mudallaluna. Oh, antum udah diharokatin mah. Ah, ngharokatin sendiri ya. Jadi sebelumnya bukunya diharokatin. Belum. Terus. La yakhruju, la yakhruju ahadun minkum an qabad qabdatihi an qabdatihi wa sulthanihi kama qala ta'ala in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada hasbuk. Eh, udah punya bukunya belum, Faris? Fotokopi tuh. Beli murah. Fotokopi. Kalau buku fotokopi itu enggak dihargai, nanti dicuekin. Beda sama buku kayak begini kan? Kalau buku fotokopi itu. Baca sini berikutnya. Harga. Harga tadi udah baca belum? Subuh. Sendiri ya? Oh iya. Sendiri dia. Ah, ya udah harga baca. Hada yashmalu kulla min samawati wal ardi. Al-mu'mini wal kafiri kullihim ya'tuna yawma al-qiyamati min qadi lillahi subhanahu wa ta'ala. Laysa li ahadin minkum syarikatun ma'allahi subhanahu wa ta'ala fi mulkihi. Al-qismu tsani ikhtalafat ibaratuhum fi ta'rifiha wa al-ma'na wahidun fa minhum man yaqulu al-ibadatu ghayatul julli ma'a ghayatil hubbi kama qala ibn al-qayyim fi nuzul yati wa ibadatu rahmati ghayatul hubbi ma'a julli abid ma'a julli abidihi huma qubbani fa'arrafaha ya annaha ghayatul hubbi ma ghayatul julbi wa minkum man yaqulu al-ibadatu hiya ma amara bihi syar'an min ghayri rahimahu ta'ala al-khaliq bi hadhihi al-asya' al-mushbuha al-mustahiqu lil-ibadah pencipta ini semua dialah yang berhak untuk diibadah. Fauzan hafizahullah ta'ala ya lama bayan syekhu ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan anna rabbahu wal ma'bud bahwa Rabb itulah yang diibadahi wastadalla biqouli beliau berdalil dengan firman Allah ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang tadi ya. Istashhada bi kalam Ibnu Katsir. Beliau mengambil syahid ya, mengambil syahid di sini poinnya dari sisi pendalilannya dengan ucapan Ibnu Katsir fi tafsirihi lil ayah di kitab tafsir beliau terkait ayat ini. Ya, wa arada ayyubayyina dan beliau pun hendak menjelaskan anwa'al ibadati, jenis-jenis ibadah dan dalil-dalil setiap jenis dari ibadah tadi. Fal ibadatu maka ibadah secara bahasa maknanya adalah tadallul wal khudu' merendahkan diri ya, menunduk. Maka diantaranya namanya ibadah itu adalah tariqun mu'abbadun, mu'abbad, jalan yang mu'abbad, yang diinjak-injak, yang dihinakan. Yakni mudallal, yaitu yang mudallal dihinakan, mukhda, yang ditundukkan bil masyi alaih dengan ya, orang yang berjalan di atasnya. Maka ibadah kisman ada dua macam. Yang pertama ibadah ammah, ibadatun amatun, ibadah yang umum, ini untuk semua makhluk. Semuanya adalah hamba Allah. Mukminnya, kafirnya, fasiknya, munafiknya, semua hamba Allah. Maknanya bahwasanya mereka semua di bawah kendali dan kekuasaan Allah. Wa annahum tajibu alaihim dan wajib bagi mereka untuk beribadah kepada Allah. Ya, inilah ibadah amah untuk seluruh makhluk, apakah mereka mukmin atau kafir. Ya. Kulluhum yuqalu lahum ibadullah. Semua dikatakan ibadullah. Hamba kafir juga Maknanya bahwasanya mereka makhluk yang dihinakan. Maka tidak ada yang lepas, tidak akan keluar satu orang pun di antara mereka dari kekuasaan genggaman Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah sultannya. Allah Taala berfirman, "In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abada." Maka tidak ada setiap yang di langit maupun di bumi kecuali nanti akan datang di hari kiamat sebagai hamba Allah yang Maha Rahmat. Wahada yashmal, maka hal ini mencakup kullaman fis samawati wal ardi. Segala yang ada di langit dan di bumi, apakah itu mukminnya, kafirnya, semuanya akan datang pada hari kiamat. Mereka semua tunduk kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang syarikatun, ya, yang memiliki sekutu ma'allah di samping Allah fi mulkihi, dalam kerajaannya. Kisim yang kedua, ubudiyah khasah, yaitu ini terkait kaum mukminin. Allah berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, hamba Allah yang Maha Rahman yang mereka berjalan di atas muka bumi hauna dengan rendah hati. Allah Taala berfirman, inna ibadi laisa laka il 'alaihim sultan, sesungguhnya hambaku, ya, maka engkau tidak memiliki kekuasaan sedikit pun terhadap mereka. Allah Taala berfirman, ya, maka setan berkata, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mereka ikhlas. Ya, maka ini adalah ubudiyah khasah. Ubudiyah, ya, ubudiyah itu ubudiyah berupa ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah dengan tauhid. Maka ibadah di syariat para ulama berselisih terkait definisinya. Ya, karena perselisihan ibarah ungkapan dari para ulama terkait definisi ibadah. Namun maknanya sama. Maka di antara mereka ada yang menyatakan ibadah itu adalah ghayatul zulma, ghayatul hub, puncak ketundukan diri, kehinaan dengan puncak kecintaan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim di dunia, ibadatul rahmani ghayatuhu hubbihi. Ya, hamba Allah yang Maha Rahman, tujuan dia adalah cintanya Allah. Ma'adzul li abidihi mimma qutbu, mimma qutbani. Ma'adzulli abidihi huma kutbani, disertai dengan kerendahan dari abidihi penyembahnya. Huma keduanya itu, yaitu apa namanya, ketundukan dan cinta adalah kutbani, adalah poros, dua poros ibadah, dua pilarnya. Nah, kemudian fa'arrafaha, maka Ibnu Qayyim di sini mendefinisikan bahwasanya ibadah itu adalah ghayatul hub, puncak kecintaan disertai dengan puncak kerendahan diri. Di antara mereka ada yang menyatakan ibadah adalah apa yang diperintahkan secara syariat tanpa ada menyesuaikan diri dengan urfi, adat, atau wala iqtida akli, tanpa mengikuti tuntutan akal. Nah, lanjut berikutnya. Behar. Bil urfi. والباطنه هذا التعريف الجامع المانع وهو ان العباده اسم لجميع ما امر الله به ففعل ففعل ما امر الله به طاعه لله وترك ما نهى الله عنه طاعه لله هذه هي العباده. wala tuhsaru anwa'uha anwa'u wala tuhsaru anwa'uha anwa'uha katiratu kullu ma amara Allah bihi fa huwa ibadatu wa kullu ma nahaa Allah anhu fa tarakahu sawa'un kana dhalika dhahiran 'ala al-jawarihi aw kana batinan fil qulubi لِأَنَّ الْعِبَادَةَ تَكُونُ عَلَى اللِّسَانِ وَتَكُونُ عَلَى الْقَلْبِ وَتَكُونُ عَلَى الْجَوَارِحِ. نعم. طيب kata beliau لِأَنَّ الْعِبَادَةَ تَوْقِفِيَّةٌ karena ibadah itu tauqifiyah menunggu dalil. لَا تَثْبُتُ بِالْعَقْلِ tidak tetap tidak ditetapkan dengan akal, tidak ditetapkan dengan urf kebiasaan. Namun ditetapkan dengan syariat. Inilah definisi yang sahih. لَكِنَّ التَّعْرِيفَ الْجَامِعُ al-mani', namun definisi yang menghimpun semua yang mani', ya, yang lengkap, yang full, ya, yang mencegah adanya kemungkinan ini dan itu adalah ibadah ismun li jami'i ma amara Allah bih, ya, sebuah nama dari segala apa yang Allah perintahkan. Fi'lu ma amara Allah bihi ta'atan lillah, maka melakukan apa yang Allah perintahkan dalam rangka ketaatan pada Allah, meninggalkan apa yang Allah larang ta'atan lillah dalam rangka mentaati Allah, hadhihi hiya al-ibadah, itulah ibadah. Wala tuhsaru anwa'uha, jangan dibatasi jenisnya, bahwasanya jenis ibadahnya banyak. Semua yang Allah perintahkan maka itulah ibadah, semua yang Allah larang, ya, semua yang ditinggalkan, ya, lima nahallahu anhu, ya, semua yang tinggalkan dari apa yang Allah cegah dalam rangka taatan lillah, dalam rangka bertaati Allah, maka itulah ibadah. Fala wala tuhsaru anwa'uha, jenis ibadah ini tidak boleh dibatasi, jenis ibadah sangat banyak, ya, semua yang Allah perintahkan itulah ibadah, semua yang Allah larang maka, ya, maka ketika Anda meninggalkannya maka itu adalah ibadah, apakah itu zahiran atau batinan, nampak atau tidak nampak, ya, alal jawarih, pada anggota badan. Baik, karena batinan fil qulub, bisa jadi karena, ya, dia ada di batin di kalbu, ini adalah ibadah. Karena ibadah, ya, itu bisa dengan lisan, bisa dengan kalbu, bisa juga dengan amal jawarih. Nah. Terus siapa? Si Alvar. فإنها عبادة، وكذلك كل ما في القلب من التقرب إلى الله عز وجل فإنه عبادة، كالخوف والرجاء والخشية ورغبة ورهبة والتوكل والإنابة والاستعانة، كل هذا أعمال، كل هذه أعمال القلب، أعمال قلب، اللجوء إلى الله بالقلب، وخشية الله وخوفه ورغبة إليه ومحبته سبحانه، والإخلاص له والنية الصادقة بالله عز وجل، كل ما في القلوب من هذه الأجواء فهو عبادة، وكذلك تكون العبادة على الجوارح مثل الركوع والسجود والجهاد في سبيل الله والجهاد بالنفس والهجرة، كل هذه عبادة بدنية، وصيام عبادة بدنية تظهر على الجوارح. فإذا العبادة تكون على اللسان وعلى القلب وتكون على الجوارح، ثم هذه العبادة تنقسم إلى عبادة بدنية وإلى عبادة مالية. نعم. بعدين رجع. شباب. ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال شيخ العبادة البدنية هي ثلاثة أنواع التي قلنا. Ya, salah satu anwa wa alati kunna tus tu'minu 'ala lisani wa 'ala jawarihi wa 'ala qalbi wa takunu maliyatan mithlu ikhraji zakati mithlu infaqi fi sabilillahi wa huwa al-infaqu fil jihadi qala Allah ta'ala wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim qad qaddama qaddama al-amwala 'ala al-anfusa wal jihadu bil mali ibadatun maliyatun al-hajju yatakawanu min ibadatin daniyatin wa ibadatin maliyatin fa'ada'a al-manasika fa'ada'u al-manasik al-manasika al-manasiki fa'ada'u al-manasiki at-tawabi wa sa'i wa rami al-jamari wal wukufi bi'arafati bi'arafata wal mabiti bi muzdalifatin wal mabitu bi muzdalifata ibadatun badaniyatun amma al-infaqu bihi fa huwa ibadatun maliyatun li anna al-hajja yahtaju ila nafaqatin. Nah, dari mana tadi al-barbaj wa takunu ala lisan, ibadah itu bisa dengan lisan, yaitu dalam bentuk tasbih, contohnya berzikir, bertahlil, wanut, ya, wanut kibisyahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat. Semua jenis-jenis ucapan ini disyariatkan, ya, berupa zikir, zikrullah, maka dia adalah ibadah. Kadzalika kullu ma fil qalb, demikian pula dengan apa yang ada di kalbu, misal mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah ibadah, misal takut, raja, khauf, rahbah, rahbah, rahbah, misal kayak ada keinginan, harapan, rahbah ada yang ketakutan, ya. Semua ini adalah ibadah. Kemudian tawakal kembali, inabah itu kembali, isti'anah, minta tolong. Kullu hadhihi ibadat a'mal, semua ini adalah amal-amal khalbu. Ya. Kemudian al-wujum ilallah, ya, minta berlindung kepada Allah bil qalb, ya, dengan qalbu. Khasyah, kemudian khasyah, takut pada Allah. Khaufu, sama ini, ya, maknanya khasyah juga takut. Rabbah, berharap kepadanya, memahabbah, mencintainya semana, berikhlaslah, mengikhlaskannya dalam ibadah. Wa niyah as-shadiqah, niat yang benar karena Allah. Semua ini yang ada di kalbu, ya, dari jenis ini semua, maka dia adalah ibadah. Kadzalika, demikian pula dengan ibadah yang pada anggota jawari, anggota badan, semisal ruku, sujud, ya, jihad fisabilillah, jihad melawan nafsu, hijrah, semua ini adalah ibadah, ya, badaniyah. Atau puasa itu ada ibadah badaniyah yang nanti tadharu ala jawari, yang akan nampak pada anggota badan. Maka kalau begitu, ibadah itu bisa dalam bentuk lisan, qalbu, ataupun dalam bentuk jawari. Ya, summa hadhil ibadah tanqasimu ila ibadatin badaniyah. Kemudian ibadah ini semua pun kembali menjadi, terbagi menjadi ibadah badaniyah dan ibadah, ya, amanat madiyah. Ya. Mana lagi sekarang? Al-ibadatul badaniyah. Ya, kadzalika dikatakan oleh ibadah al-jawarih, semisal ruku, sujud, jihad, bisa bijilah, jihad. Itu udah belum? Udah. Bawahnya, baik, baik dan. Al-ibadah. Oh iya. Nah, maka ibadah badaniyah adalah salah satu anwa alatikul. Ada tiga macam yang telah kita sebutkan. Itu dalam bentuk lisan, dalam bentuk anggota badan, atau qalbu. Wajah kuno maliyah, dan ibadah maliyah adalah dalam bentuk mengeluarkan zakat, semisal berinfak fisabilillah, yaitu infak di jalan Allah, infak di jihad. Allah Ta'ala berfirman, wajahadu fisabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta, dengan harta dan jiwa mereka. fadalla ala an fadalla al-amwalu ala anfus. Maka afwan qaddama al-amwala ala anfus. Allah lebih mendahulukan harta daripada jiwa. Ya, maka jihad dengan mal adalah ibadah yang maliyah. Ibadah maliyah. Al-hajju yatakawwanu min ibadatin badaniyatin wa ibadatin maliyatin. Sedangkan haji ibadah yang dia terdiri dari ibadah badaniyah atau ibadah maliyah. Maka misalkan menunaikan manasik haji, dia adalah tarik, berjalan ke sono, tawaf, sa'i, ya, melempar jumrah, wukuf di Arafah, di Mabit, di Muzdalifah, itu adalah ibadah badaniyah. Adapun berinfak, ya, ongkos keluar haji, uangnya segala macam, itu adalah ibadah harta maliyah. Di'annal jami, di'annal hajja yahtaju ila nafaqati. Ya. Karena al-hajj, seorang yang pergi haji, dia butuh untuk menafkahi dirinya sendiri. Nah. Kemudian waqala Syekh rahimahullah ta'ala wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlu Islam wal iman wa ihsan. Cukup dulu ya. Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah,